Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita, sebagaimana tadi sebelum ini telah kita sampaikan, besar dan banyaknya tugas tanggung jawab seorang pemimpin terhadap kepentingan dan hajat rakyatnya, maka syariat memberikan untuknya kedudukan dan martabat yang sangat tinggi, sesuai dengan kapasitas mereka sebagai seorang pemimpin. Hal ini agar mereka menjadi penerus dan menggantikan posisi kenabian. Bukan nabi, tetapi melanjutkan tugas dan posisinya dalam menjaga agama, juga mengatur dan membimbing kepentingan-kepentingan duniawi. Hal ini pula karena syariat memahami bahwa manusia secara umum kehidupan mereka tidak akan bisa diatur dengan baik kecuali oleh kekuatan pemimpin dan ketegasan mereka. Tanpa itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kehidupan sulit untuk didapatinya kemaslahatan dan ketenangan hidup, keadilan dan kesejahteraan dunia. Wah, kata tanpa itu akan kacau balau kehidupan manusia ini. Yang kuat memangsa yang lemah, yang banyak menjajah yang sedikit, dan seterusnya. Tetapi dengan adanya kekuasaan, adanya pemimpin, ditakuti dan disegani, tidak semudah itu orang berbuat semena-mena. Masih ada yang ditakuti. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini Al-Imam Badruddin Ibnul Jama'ah rahimahullah dalam Tahrirul Ahkam, beliau menjelaskan tentang beberapa hak waliul amr. Pada hak yang keempat beliau jelaskan, hak mereka sungguh besar, yaitu wajib untuk dimuliakan wajib dimuamalai dengan penuh ihtiram, penghormatan, dihargai betul, dijaga wibawanya. Oleh karena itu beliau sebutkan para ulama dan imam-imam ahlus sunnah sangat memuliakan mereka, mentaati dan memenuhi panggilan mereka. Tetapi perlu diketahui pula, bersamaan dengan itu, para ulama sunnah dalam keadaan sangat menjaga diri. Mereka zuhud dan tidak berambisi sama sekali terhadap dunia yang ada pada pemerintah itu, harta, kedudukan dan semisalnya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang zuhud, menampakkan qillatul adab, tidak adanya adab, tidak berakhlak, tidak memuliakan pemimpinnya, baik dalam sikap maupun kata-kata, maka yang demikian, kata Ibnu Jama'ah, falaisa minas sunnah, bukan dari ajaran sunnah, bukan dari akidah ahlus sunnah. Tidak seperti pula munafiqin walladzina fi qulubihim marad, munafiqin atau orang yang di hatinya ada penyakit, penyakit nifaq, di belakang teriak-teriak dengan lantangnya, tajam kritikannya kepada pemerintahnya, kasar bahasanya, mencela, memaki sejadi-jadinya sudah, seakan dia seperti seekor singa menghadapi mangsanya. Begitu bertemu, berhadapan dengan sang pemimpin, dia bisa cipika-cipiki, dia bisa senyum, dia bisa begini dan begitu, karena memang ada ambisi di balik semua itu, mendapatkan dunia dan apa yang ada di tangan para pemimpin itu. Bukan demikian a'immatus sunnah. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr, beliau pernah menyebutkan, ma yazra'ul imam akthar mimma yazra'ul Qur'an. Kata Ibnul Qasim, murid Imam Malik, aku tanya Imam Malik, ma yazra', ini apa makna yang dikehendaki oleh Utsman, ma yazra'us sultan atau al-imam? Qala yakuf. Artinya menahan. Maka Utsman bin Affan menyebutkan yang ditahan, yang dicegah oleh pemimpin penguasa itu lebih banyak, lebih kuat dibanding yang dicegah atau ditahan oleh Quran. Makna asar ini bahwa dari manusia ada yang, dan banyak, tidak cukup ayat-ayat Quran untuk mencegah dia dari kemaksiatan, dari kejahatannya, kezolimannya. Enggak takut dia. Kamu bacakan ayat sekian banyak, artinya begini, Allah mengancam begini. Enggak mencegah dia dari maksiat. Tidak dia takuti, tidak mencegah dia, menghentikan dia dari aksi kejahatannya. Tapi kalau yang sudah berbicara, yang dia hadapi adalah pemimpin, dia berhadapan dengan senjata, dia berhadapan dengan pedang, berhadapan dengan senapan, berhadapan dengan penjara, hukuman, dan lain sebagainya, ditakuti olehnya. Ini yang dimaksud. Bisa mencegah, pemimpin ini mencegah dari kejahatan, dari kemaksiatan lebih banyak pencegahannya ketimbang Quran sekalipun. Demikian Utsman bin Affan sebutkan. Dan begitulah kenyataannya. Maka kedudukan para penguasa ini sangat penting, begitu besar, terlebih akal keumuman manusia dan agama mereka, kata Al-Manawi, banyak dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang semacam itu, ayat, hadis gak bisa atau kurang untuk menyadarkan dia, menghentikannya, mencegahnya dari kezoliman. Tapi kalau itu kekuasaan dan kewibawaan seorang pemimpin, lebih ditakuti olehnya, maka lebih menghentikan dia, lebih mencegahnya dari segala bentuk praktek kezoliman dan kejahatan. Kembali kepada nusus syariat, nas-nas Quran dan hadis. Kalau kita perhatikan, yang pertama, sampai Allah itu menyandingkan perintah taat kepada pemimpin bersamaan dengan perintah taat kepada dirinya yang maha mulia, bersamaan dengan ketaatan kepada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya, dan ulil amr, pemimpin kalian. Disandingkan, dibarengkan dengan perintah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, jelas ini menunjukkan tingginya martabat dan kedudukan pemimpin, pemerintah. Bukan orang sembarangan. Mereka ini di sisi Allah punya kedudukan besar. Tentunya dibatasi dengan kemaksiatan selama mereka tidak memerintah kepada maksiat yang menyalahi syariat Allah. Ini pertama. Yang kedua, telah lalu. Bagaimana Allah dan Rasul menyebutkan yang memuliakan pemimpinnya, menghormati pemerintahnya, Allah hormati dia, Allah balas, Allah muliakan dia. Dan yang menghinakan penguasa, dia pun akan dihinakan oleh Allah. Fal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan orangnya. Yang ketiga, bahwa pemerintah itu dhillullah fil ard, naungan Allah di muka bumi ini. Dhillullah fil ard, mereka naungan Allah di muka bumi ini, ucapan salaf rahimahumullah. Disebutkan riwayat di antara yang menyatakan ini Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Umar, Abu Bakrah, Anas bin Malik. Radiyallahu ta'ala anhum. Bahwa as-sultan dhillullahi fil ard, penguasa itu naungan Allah di muka bumi ini. Disebut naungan Allah di muka bumi ini, maknanya para ulama jelaskan, dengan mereka para pemerintah, pemimpin, Allah mencegah sekian kezaliman, gangguan dari kaum muslimin. Berapa banyak? Sebagaimana naungan melindungi orangnya dari panas, dari terik matahari yang menyengat, aman dia di bawah naungan itu, sejuk. Maka demikian pula seorang pemimpin menjadi naungan bagi yang di bawahnya, rakyatnya, umat ini. Berapa sudah tidak terhitung kemaslahatan yang mereka dapati dengan adanya naungan ini. Mereka bisa hidup sejuk dan tenang di bawah naungan ini. Aman perdagangannya, aman pendidikannya, aman pekerjaannya, tenang mereka. Ibadahnya, dia keluar rumah ke masjid, ke sana, kemari, gak ada yang mengganggu dia. Ada pemimpinnya. Dan dinisbatkan itu kepada Allah, dhillullahi, disandarkan kepada Allah, naungan Allah, sebagai bentuk tasyrif, penghormatan kepada mereka. sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah, karena kemuliaannya. Maka ini pun demikian, isyarat betapa tingginya martabat mereka dan kedudukannya di sisi Allah. Payung, bagaikan payung bagi umat ini, melindungi, menaungi. Dan itu kamu rasakan. Hatta yang mencaci maki mereka dan memusuhinya, yang menentang dan mencela mereka habis-habisan, mereka sadari atau tidak, mereka dalam naungan pemerintahnya, masih dilindungi oleh pemerintah yang dia hujat habis-habisan. Dalam sekian banyak aspek kehidupannya, yang keempat, telah lalu pula larangan syariat untuk mencela pemimpin. Disebutkan oleh Anas radhiyallahu an, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencela pemimpin kalian. Faqad nahana kubara'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena para pembesar kami dari para sahabat Rasul melarang kami untuk itu. Pembesar artinya yang lebih senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para pembesar kami dari para sahabat melarang kami untuk mencela penguasa yang memimpin kami. Kata Manawi rahimahullah, hal ini karena Allah jadikan pemimpin itu banyak membantu urusan makhluknya, makhluk Allah. Maka kedudukan dan martabatnya harus dijaga, tidak pantas dicela, dihina. Tetap dihormati, dimuliakan, agar menjadi sebab terus langgengnya pertolongan Allah kepada makhluknya. Terus tiada henti bantuan Allah kepada mereka jika pemerintahnya dihormati dan tetap dimuliakan. Ini bentuk-bentuk bagaimana syariat mengajarkan kepada kita untuk tetap menghormati dan memuliakan mereka. Yang kelima, Imam Tortusi ketika menyebutkan ayat di dalam Quran, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Kalau bukan karena Allah yang mencegah manusia ini sebagian dari yang lain, akan rusak kehidupan di muka bumi ini. Makna ayat ini, kata Tortusi, kalau saja Allah tidak mencegah manusia dengan adanya kekuasaan yang Allah berikan kepada para pemimpin, adanya kekuasaan yang Allah berikan kepada pemerintah di muka bumi ini, dengannya, dengan mereka yang memimpin ini, terlindungi yang lemah dari yang kuat, dikembalikan hak-hak orang yang terzolimi, diambil dari yang mendoliminya. Begitu seterusnya, kalau saja bukan karena mereka, tidak akan manusia itu merasa tenang. Tidak bisa mereka hidup tentram dan aman, gelisah, takut. Kalau-kalau sewaktu-waktu barangnya dirampas, ada orang kuat di situ, banyak punya massa di sana. Kalau-kalau tanahnya diambil, dia mau ngelapor ke siapa? Enggak ada pemerintah. Enggak ada yang berkuasa, enggak ada yang ditakuti. Seperti rimba hukumnya. Wal'iyadzubillah. Walaula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Hancur kehidupan tanpa itu. Dan seperti tadi Utsman bin Affan katakan, penguasa itu lebih mencegah, lebih kuat dibanding Al-Quran sekalipun. Ini pula yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya. Ini ayat mengajari kita pula tentang keutamaan pemerintah. Kalau bukan karena mereka, tidak akan kemaslahatan dan ketenangan hidup didapati oleh manusia. Bahkan alam semesta ini, dunia ini, tidak akan bergerak dan berjalan dengan baik. Kacau yang jelas. Fauda sudah seperti rimba. Siapa yang bisa mengembalikan haknya ini? Mau mengadu kemana ini? Yang sekiranya aduannya didengar dan bisa dikembalikan haknya. Oleh karenanya para ulama sebutkan, ad-din wal mulk tau'aman. Agama dan kekuasaan, keduanya saudara kembar. jika yang satu terangkat, maka terangkat pula yang lainnya. Yang satu enggak ada, yang lain pun akan ikut pengaruh tidak ada. Hal itu diperumpamakan oleh para ulama agama ini sebagai pondasi segalanya, sebagai dasar. Sementara kekuasaan itu sebagai penjaganya, security, yang melindungi, mengawal. Sebagaimana bangunan tidak ada pondasi akan hancur, roboh dengan mudah ketika agama enggak ada, begitu pula ketika sesuatu itu tidak ada keamanan, tidak ada perlindungan, akan hilang sia-sia, lenyap dengan mudah pula. Banyak harta benda, banyak kekayaan tersimpan di sini, tapi gak ada yang ronda, gak ada security, gak ada satpam, dengan mudah orang robos masuk, hilang semuanya sia-sia. Makanya kedua-duanya, agama sangat dibutuhkan, kekuasaan pemerintah pun sangat dibutuhkan, keduanya saudara kembar, tidak bisa dipisahkan. Untuk demi kebaikan, kemaslahatan hidup manusia. Itu nukilan dari para imam dan para ulama sunnah. Oleh karenanya, sultan, orang yang paling besar pahalanya, jika dia benar-benar adil dan bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Mengingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan itu, pertama Rasulullah sebut imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, baru yang lain-lainnya. Dia disebut pertama karena kemaslahatan dia besar dan pahalanya pun terbesar. Kata Al-Izz ibn Abdissalam, yang adil dari para pemimpin itu, dia yang perbesar pahalanya dibanding manusia yang lain. Dan itu ijma' ahlul Islam. Karena merekalah yang berupaya, bekerja demi kemaslahatan semua rakyatnya, umatnya. Dan mereka pula yang banting tulang untuk mencegah segala bentuk kerusakan dan kerugian rakyatnya. Dan banyak sekali contoh-contoh tentang hal itu. Dijaga kesehatan mereka, penyakit segera diobati, segera dicarikan solusinya. Kenaikan harga mereka tidak inginkan, segalanya, mana yang jelek mereka inginkan segera ditepis dan dijauhkan dari umat. Segala kebaikan mereka usahakan bagaimana itu sampai secepatnya kepada umat. Maka manfaat mereka begitu besar, jasa mereka begitu agung, karenanya pahala mereka pun pahala yang terbesar dibanding yang lain-lainnya. Disebutkan pula oleh Ibnu Abdissalam, lebih bahkan pahalanya dibanding mufti atau qadhi, hakim. Karena dari sisi tadi, kemaslahatan yang mereka lakukan lebih besar, banyak, dan kerusakan yang mereka bisa cegah juga lebih besar, lebih banyak dibanding itu dari seorang mufti, seorang alim, atau seorang hakim, qadhi. Jauh seorang pemimpin lebih besar pahalanya. Sedemikian rupa syariat memberi kedudukan kepada para pemimpin itu agar umat ini menyadari betapa hak mereka itu besar, harus dijaga. Agar umat ini menyadari kewajiban mereka besar kepada pemerintahnya. Dan itu bimbingan syariat, bukan tuntutan politik semata. Bukan karena itu aturan undang-undang, atau bukan karena tuntutan dasar negara, bukan. Tetapi bagi seorang mukmin, karena ini tuntutan agamanya, syariatnya mengajarkan dia demikian. Rabbul Alamin, Allah SWT dan Rasulnya yang membimbing kita untuk semua ini. Sehingga ketika diamalkan, dia dalam keadaan sadar dan ingat ini perintah Rabbnya, ini ajaran Rasulnya, dia pun berpahala mengamalkan semua ini. Seorang mukmin mengamalkan ini semua untuk bekal dia di akhirat kelak, karena ini ibadah baginya. Bukan sekedar menjalankan butir-butir undang-undang dan aturan ini itulah. Yang itu gak ada hubungannya dengan akhiratnya. Tapi ini janji di akhirat, pahala, timbangan amal soleh baginya. Karena ini ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya. Itu terkait kedudukan pemerintah dan besarnya hak-hak mereka yang diberikan oleh syariat untuk mereka. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan besok. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.